dunia hamba Allah tentang syubhat yang dilontarkan oleh para mumayyizin bahwasanya metode atau manhaj duduk dengan siapa saja itu adalah manhajnya Syekh bin Baz. Maka di antara poinnya, Syekh bin Baz ada seorang alim, kemudian Syekh bin Baz tidak segan-segan untuk berkata-kata al-haq kepada siapa saja. Kemudian di situ juga dari sisi yang lain, bahwasanya kalaupun benar Syekh bin Baz melakukan itu dan itu adalah kesalahannya, maka saat kesalahan seorang alim tidak bisa diambil mentah-mentah. Kemudian Syekh Ubaid menukilkan perkataan Ibnu Qayyim yang dimana akibat daripada taklid yaitu mengikuti alim dengan tanpa membedakan yang salah dan benar, semuanya diikuti, maka di sini mewajibkan seseorang untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan sebaliknya. Kemudian mewajibkan pula kepada mereka untuk membuat syariat yang baru. Dan harus. Karena apa? Karena al-ismah muntafiyah amman qalladuh. Karena yang namanya maksum itu tidak ada pada diri orang-orang yang diikuti oleh mereka. Kemaksuman tidak ada. Yang dipaksakan. Seolah-olah alim tadi dipaksa sebagai seorang yang maksum. Maka ini menyebabkan apa? Menyebabkan seseorang membuat syariat yang baru, na'udzubillah. Kemudian, wazamma wajhun. Dan di sini ada sisi yang lain. Dikatakan Syekh Ubaid. Di antara jawaban beliau kepada orang-orang yang bertanya, mempertanyakan tentang syubhatnya para mumayyizin. وهو أن هؤلاء المنحرفين أهل الشبط اغتنموا رحابة صدر الشيخ رحمه الله. Bahwasanya orang-orang yang menyimpang, ahli dhalal, orang-orang yang kebiasaan mereka mencari sana sini, kebiasaan mereka memecah belah umat ini dengan mencampur adukan antara hak dan batil, mereka memanfaatkan kelapang dadaan Syekh bin Baz rahimahullah. Wa tibatu qalbi, dan baiknya hatinya. Dan cintanya Syekh bin Baz terhadap nasihat. Mereka memanfaatkan itu semua. Maka Syekh bin Baz adalah orang yang paling cinta kepada nasihat. Sebagaimana Rasulullah SAW yang mencintai nasihat. Maka tidaklah ada salah seorang dari sahabatnya yang keliru dan tergelincir dalam kesalahan, kecuali di situ Rasulullah SAW telah menjelaskan kesalahan tersebut. Begitu juga Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz mencintai nasihat, tentunya asal daripada nasihat ini dengan lemah lembut, dengan rifq wal lin. Karena Syekh bin Baz adalah seorang yang lapang jaga, yang selalu bersikap hikmah, membuka lebar-lebar pintu rumahnya kepada siapa saja dengan harapan apa? Dengan harapan mereka mendengarkan nasihat yang datangnya dari Syekh bin Baz, maka di sini mereka fa'aqadu akhir al-amr jalsatan limuhakamati. Kemudian pada akhirnya mereka menjadikan pada akhir perkaranya yaitu untuk menghakimi Syekh bin Baz, untuk menetapkan dan menjatuhkan nama Syekh bin Baz rahimahullah. Yuridu nisqatahu. Itu mereka ini menjatuhkan nama Syekh bin Baz rahimahullah. Fanzuru madza sana'u ma'a. Coba lihat tadi Syekh Ubaid apa yang dilakukan oleh para mulayyin terhadap Syekh bin Baz. Yuriduna an yasma'u ma'ahu jazaa'a mimma. Walakin Allah kalla. Yaitu mereka menginginkan terhadap Syekh bin Baz yaitu sebagaimana jazak simin mar. Yaitu jazak simin mar adalah ibarat yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Yaitu untuk satu perkara yang sifatnya mungkin dalam bahasa kita sudah ditolong mentung. Ya, ini bahasa kita. Ibaratnya kita sudah dinasihati oleh Syekh bin Baz, sudah dikasih tahu. Tapi kok malah Syekh bin Baz ini namanya dihancurkan, diinjek-injek. Ini maksudnya, ini jazak sinimar. Maka ibarat sinimar ini adalah, sinimar adalah seorang insinyur yang hidup di zaman dahulu. Yang dimana di situ ada seorang raja yang bernama Malik Nu'man. Yang dimana Malik Nu'man tadi memilih sinimar atau insinyur tadi yang bernama Rami An-Nabti. Yang bernama Rami An-Nabti yang dijuluki dengan sinimar. Maka sinimar tadi diperintahkan untuk membangun istananya. Yang megah, yang mewah, yang tidak ada istana semegah itu. Kemudian diperintahkan dibangunlah istana tadi puluhan tahun baru selesai. Ketika istana tersebut selesai, maka sinimar tadi ditanya apakah bisa membuat istana yang lebih bagus dari ini. Katanya bisa saja. Kemudian ketika sinimar di situ mengatakan satu kata yang membuat Raja Nu'man marah. Kemudian pada saat itu sinimar menyatakan sebetulnya ada satu hal yang dimana ketika hal tersebut diambil atau mungkin satu kunci, ketika dibuka kunci tadi akan menghancurkan seluruh istana ini. Di situ ada tempat yang tidak diketahui oleh orang. Hanya sinimar yang tahu. Kemudian ditanya oleh Malik Nu'man, apakah ada orang yang tahu selain engkau? Tidak ada. Kemudian ketika sinimar diajak berjalan melihat sisi-sisi daripada istana, ketika naik dari lantai yang tinggi, dijongkoki sinimar itu sama rajanya. Sudah selesai perkaranya. Jadi seolah-olah seperti itu. Syekh bin Baz ingin dijadikan yang seperti ini. Sudah dinasehati baik-baik, sudah dikasih ilmu sama beliau. Kemudian mereka ingin jerongkok ke Syekh bin Baz. Kasarannya seperti itu. Ini adalah diantara sisi. Walakinallah sallam. Maka tetapi Allah menyelamatkan Syekh bin Baz dari kedustaan mereka. Umma yuqal. Idha kana hada huwa samtu syekh rahimahullah. الذي يدين الله فيه أنه عالم محقق مجتهد وأنه ما سلك مع هؤلاء من اللين والرفق ولا إلا هو طامع في قلوبهم الحق واستجابتهم له. Bahwasanya dikatakan jika ini adalah sifat daripada Syekh bin Baz yang dimana kita mengambil agama dengannya. Maksudnya beliau adalah seorang alim, seorang mujtahid. Yang dimana ketika beliau melakukan itu semua, yaitu dengan duduk bersama ahlul bid'ah, dan siapa saja tanpa memilih-milih, dengan rif wal lin, tidak lain di situ Syekh bin Baz, hanya ingin dan mengharapkan bahwasannya ahlul batil tadi menerima nasihat dan menerima apa yang telah disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Tidak lebih dari itu. Ini adalah keinginan daripada Syekh bin Baz. Dan ketika itu mereka berdusta mengatasnamakan bin Baz, kemudian mereka sengaja untuk menjatuhkan nama Syekh bin Baz rahimahullah. Dan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Maka di sini ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, Syekh Ubaid juga mengisyaratkan bahwasanya para ulama al-ajilla mereka melarang kita untuk bermudah-mudahan dan duduk dengan ahli bid'ah. Dalilnya banyak sekali. Rasulullah SAW pernah menyatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhali. Maka lihatlah salah seorang dari kalian dengan siapa dia berteman. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama siapa yang dia cintai. Oleh karena itu, di antara fitnah yang booming di kalangan salaf ini, yaitu tentang fitnah Zulkarnain CS. Bahwasanya mereka menyatakan bahwasanya Ustaz Zulkarnain telah bertaubat, telah menyatakan rujuknya. Maka kita tahu Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama siapa yang dicintainya, seseorang bersama siapa yang dia duduk bersamanya. Maka ketika Ustaz Zulkarnain hafizahullah, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadanya dan memberikan hidayah kepada kita semua di atas jalan yang lurus, menyatakan dirinya telah bertaubat dan telah rujuk atas apa yang telah dikatakan dari perkataan-perkataan yang batil, sehingga Syekh Khobi menyatakan beliau adalah seorang mutala'ib, seorang yang bermain-main dan mutalawin. Kalau kumpul sama ini, ikut ke sini. Kalau kumpul sama itu, ikut ke sini. Ya. Maka wajib baginya untuk berpindah dari temannya yang jelek kepada temannya yang baik. Maka yang seperti ini, sebagaimana diisyaratkan oleh asatidzah kita, tidak dijumpai. Bahkan sebaliknya. Setelah menyatakan rujuknya, ketika datang Syekh Abdul Hadi, yang tidak tahu siapa beliau, ketika ditanyakan kepada Syekh Robi, ini pula majunah tahu, tidak ada yang tahu siapa Syekh Abdul Hadi. Beliau malah merubah haluan seolah-olah bid atau lawan daripada Ustaz Luqman hafizahullah. Setelah menyatakan jazakallahu khair kepada Ustaz Luqman yang telah menasihati begini dan begitu, pernyataan yang sangat banyak. Kemudian setelah itu ketika Abdul Hadi membantah habis Ustaz Luqman, mengeluarkan pembelaan terhadap dirinya, terhadap Abdul Hadi, yaitu ketika Abdul Hadi dikatakan bahwasanya ini seorang yang majhul. Ustaz Luqman menyatakan demikian. Tidaklah Ustaz Luqman menyatakan demikian kecuali mendapatkan maklumat dari para ulama. Ketika ditanyakan kepada para ulama, mereka tidak tahu siapa Abdul Hadi. Khususnya kepada ahli Makkah, yaitu Syekh Rabi' hafizahullah, Imam Jarh wa Ta'dil, yang membawa bendera Jarh wa Ta'dil, tidak tahu. Maka bulan ini majhul berarti. Ma'ruf dalam kaidah ahli hadis. Kemudian Abdul Hadi membantah, bahwasanya saya ini dan itu yang membuat orang-orang yang berakal ketika mendengar bantahan Syekh Abdul Hadi akan berkata-kata bahwa ini orang kok membela dirinya sih. Ini sangat memalukan. Yang membuat kita tidak simpati kepadanya. Karena apa? Karena beliaulah yang membela dirinya. Oh saya ini pulang, saya punya banyak taklim, saya punya banyak jurus, punya tazkiyah dari Syekh pulang, Syekh pulang, dari Syekh pulang. Jadi seolah-olah dia membela dirinya. Ini tidak seharusnya. Maka yang wajib dilakukan oleh setiap salah diri, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mukbil, yaitu membela as-sunnah, iba'an as-sunnah. Membela as-sunnah. Ketika kita tahu darinya ada seorang ulama, seorang alim yang membela terhadap as-sunnah dan membantah ahlul batil, maka kita katakan dia adalah seorang ahlul sunnah. Akan tetapi ketika dirinya membela dirinya, seolah-olah dirinya ingin mengajak manusia ikutlah kepada diriku, maka ini adalah perkara yang tercela. Ini adalah perkara yang tercela. Maka di sini syahid, ketika seseorang duduk dengan ahli batil kemudian bertaubat, maka mewajibkan dirinya berpindah dari teman yang sebelumnya kepada teman yang baik. Sebagaimana dijelaskan di dalam kisah Bani Israel, bahwasanya Rasulullah menceritakan di situ ada seseorang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian ketika datang kepada seorang rahib, bertanya apakah ada taubat bagiku. Kemudian seorang rahib tadi menyatakan tidak ada, karena banyak sekali dosanya. Membunuh 99 orang, bayangkan. Kemudian katanya pembunuh tadi, yang enggak bisa tobat aja, sekalian dah 100. Dah genap 100. Ya, nggak bisa taubat. Saya, berapapun yang saya bunuh, saya tetap masuk neraka. Ya sudah, sekalian aja dibunuh rahibnya tadi. Kemudian ketika datang kepada seorang alim, seorang ulama tadi menyatakan, siapa yang menghalangi antara taubat dengan engkau? Tidak ada yang menghalangi. Pintu taubat terbuka lebar-lebar. Kemudian disarankan oleh alim tadi untuk pergi ke negeri ini dan itu karena di situ ada kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Intinya di sini kita ingin berdalil bahwasanya seseorang ketika bertaubat dari perkara-perkara yang tidak seharusnya, maka hendaklah kita meninggalkan tempat-tempat atau meninggalkan komunitas kita yang jelek. Karena di dalam hadis itu dijelaskan, alim tadi menyatakan kepada orang tadi, karena sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang jelek. Orang-orangnya jelek semua. Terbiasa dengan pembunuhan. Maka pindahlah engkau. Diperintahkan pindah kepada tempat yang lain. Baiknya di sini diperintahkan untuk apa? Untuk pindah dari komunitas kepada komunitas yang lain. Maka bagaimana disampaikan oleh Ustaz Muhammad, yaitu Ustazul Qarnain yang kita Allah, ketika dia menyatakan taubatnya, alhamdulillah, maka tidaklah seorang salafi mendengar saudaranya kembali kepada al-haq, maka wajib bagi mereka untuk senang, bergembira, ada seseorang yang mendapatkan hidayah. Karena inti daripada tahzir, inti daripada peringatan asatidzah terhadap beliau tidak lain dalam rangka nasihat. Karena peringatan itu adalah nasihat. Allah menyatakan fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan. Karena memberikan peringatan itu adalah termasuk manfaat bagi orang yang beriman. Maka tahzir ini adalah peringatan. Akan tetapi kalau dia ingat, alhamdulillah, wajib bagi kita untuk bergembira. Karena bukan tujuan kita sudah salah, kemudian tidak mau jatuh ke sumur, tambah dijawab ke sumur, jangan. Jadi maksudnya adalah nasihat. Kalau dia mau, kalau bisa biarkan saja dia jatuh. Biarkan saja dia jatuh. Dia akan menjatuhkan dirinya sendiri. Kalau dia mendengarkan nasihat, nasihat para ulama untuk rujuk kepada Allah, kemudian rujuk atas kata-katanya yang mengandung kalimat-kalimat yang batil, maka dia akan berpindah dari teman-teman sebelumnya kepada teman-teman setelahnya. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Maka jangan bingung-bingung di dalam menyikapi hal ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan, al-halal bayyin wal-haram bayyin. Yaitu perkara yang halal itu jelas. Dan perkara yang haram itu jelas. Dan antara keduanya ada perkara yang umurun mutasyabihat. Perkara-perkara yang mengambang. Bagi siapa yang wafa'a bi syubhat, bagi siapa yang terjerumus di dalam syubhat, wafa'a bil haram. Maka dia telah terjerumus di dalam perkara yang haram. Maka di sini janganlah kita pusing-pusing di dalam menghadapi masalah ini. Takbir, takbir. Yaitu kembalikan kepada kibar, kembalikan kepada kibar. Yaitu kibar ulama. Maka ketika Syekh menyatakan demikian, dan ketika rujuk, alhamdulillah. Jika tidak, maka kembali sebagaimana yang dikatakan Syekh Qobi. Maka janganlah kita bingung di dalam menghadapi perkara ini. Maka di sini, Syekh Zaid menjelaskan bahwasanya para ulama melarang kita untuk duduk dengan ahlul batil. Kemudian Syekh Zaid menjadikan contoh. Rawal al-Nisa'i an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala wallahi ma adhunnu ala dhahri al-ard al-yawm ahadan ahabba ila ash-shaytan halakan minni fa qila wa kayf fa qala wallahi innahu la yuhsitu al-bid'ata fi mashriqin aw maghrib fa ya'miluha ar-rajulu ilayya fa idha intahat ilayya fa qama'tuha bis-sunnah fa rutab fa turaddu alayhi. Maka di sini Abbas, bagaimana diriwayatkan oleh Al-Nisa'i di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkata, demi Allah, aku tidaklah aku menyangka di muka bumi ini seseorang yang lebih dicintai oleh syaitan untuk binasa daripada aku. Kenapa yang demikian? Bahwa syaitan lebih mencintai Ibnu Abbas itu binasa daripada yang lainnya. Dikatakan kenapa wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas menyatakan demi Allah, sesungguhnya seseorang membuat satu bid'ah di bagian timur dan barat dari muka bumi ini, kemudian membawanya kepadaku, fa'idan tahat ilayya kema'tuha bisunnah. Dan jika bid'ah itu berhenti sampai kepadaku dan selesai kepadaku, disampaikan kepada Ibnu Abbas, fa'kema'tuha bisunnah, niscaya aku akan bantai, aku akan hinakan bid'ah tersebut dengan sunnah. Ini adalah termasuk motif salah kita terhadap ahli kita. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Ja'far Saleh. Ya, mengambil sana sini baik, semua baik. Orang yang jelas-jelas menyelisih kitab Allah dan sunnah, menyatakan baik. Menyelisih manhaj salaf, menyatakan ini baik. Bukan seperti itu. Tidak sebagaimana halnya siapa? Ikhwanul Muslimin. Tidak sebagaimana halnya Yusuf Al-Qardawi yang menghalalkan musik. Tidak sebagaimana Adil Al-Jalbani yang kemarin datang, yang dimana Syekh bin Baz mengharamkan sholat di belakangnya karena dia adalah musta'ik yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Adil Al-Kalbani, pernah dengar ya? Pernah menjadi imam Masjidil Haram, mantan. Selama 2 bulan saja. Setelah itu menjadi imam di Kota Riyadh. Qari. Menghalalkan musik. Berhubungan dengan ahli batil. Seperti Salman Audah. Seperti Abdurrahman Abdul Khalid, Aid Al-Qarni dan yang lainnya. Ini adalah Adil Al-Jalbani yang kemarin baru datang dan sempat mampir ke Purwokerto ngisi muhadharah di masjid Sar, masjid miliknya Al-Irsyad, kemudian ngisi di masjidnya, ya masjidnya Al-Irsyad semua. Adil Al-Jalbani tidak sebagaimana dia. Maka di sini ketika bid'ah tersebut sampai kepada Ibnu Abbas, misalnya Ibnu Abbas akan merendahkannya, menghinakan bid'ah tersebut dan membantahnya dengan sunnah. Fardu raddu alaihi, misalnya akan membantah orang tadi. Akan terbantahkan bid'ahnya. Ini adalah keadaan salah kita. Wa qala Mus'ab ibn Sa'ad, la tujalisu maftunan, fa innahu lan yufti'aka minhu ihdatsnatayn. إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. Berkata Mus'ab bin Sa'ad, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang membuat fitnah. Sudah tahu zaman fitnah, malah masuk-masuk dalam perkara fitnah. Maka orang tersebut adalah kapten. Janganlah kita duduk bersamanya. Kita jauhi dia. Siapa saja yang kerjaannya membuat fitnah, kita jauhi. Bukan berarti sini takdir. Kita tidak menyatakan bulan tersebut ahlul bidah. Cuma dia adalah faktan. Sudah tahu fitnah, malah menukilkan khabar dari sini dan situ, sini dan situ. Sehingga apa? Sehingga membuat suasana menjadi kacau. Maka kita tinggalkan Indonesia. Maka Mus'ab bin Sa'ad menyatakan janganlah kau duduk dengan orang-orang yang tukang fitnah. Orang-orang yang terfitnah dengan bid'ah-bid'ah. Yang terfitnah dengan ahlul batil. فَإِنَّهُ لَنْ يُخْتِعَكَ مِنْهُ إِحْدَى إِحْدَيْهِ. Sesungguhnya orang tersebut tidak akan membuat engkau bersalah kecuali dari dua perkara. Imma an yaftinaka fatutabi'u. Imma orang tersebut memfitnahmu, yaitu menyebarkan fitnah kepadanya, menyatakan ini dan itu sehingga hal tersebut menjadi syubhat. Kemudian engkau mengikutinya. Kalau sudah mengikutinya, maka dia tersesat dari jalan yang benar. Wa imma an yu'iyaka qabla an tukalifu. Imma orang tersebut akan mengganggumu sebelum engkau berbicara dengannya. Oleh karena itu kita dilarang untuk duduk dengan mereka. Wa ablaq min hadza wa dzaak. Dan lebih jelas dari perkataan salaf tadi adalah perkataan Rasulullah SAW, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang berada di atas agama temannya. Telah kita bacakan hadis tersebut. Maka ketika kita telah mengetahui yang demikian, bahwasanya orang-orang yang mereka jodoh dengan ahli lahwa itu dikatakan Syekh Ubay, mereka ada asnaf, mereka bermacam-macam. Itu orang yang jodoh dengan ahli bid'ah dan ahwa, mereka bermacam-macam. Setelah kita mendengarkan jawaban daripada Syekh Ubay terhadap para mubayyi'in, terhadap orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, maksudnya Syekh bin Bas tidak jodoh kecuali di situ dalam rangka nasihat dan yang sebagainya telah kita dengarkan dari selepas maghrib tadi. Maka di sini mereka ada beberapa macam. Wala yumkin an nusawwi bainahum fil hukum. Yang dimana tidak mungkin bagi kita untuk menyamakan satu sama lain. Tidak sama satu sama lain. Fa kullu sinf minha kama satasma'una yakhtalif al hukm 'an al-akhar. Maka setiap jenis ini sebagaimana yang akan kalian dengarkan, ini berbeda di dalam hukum dan yang lain. Wah, jadi dihukumi tidak sama satu dengan yang lain. Karena keadaan mereka berbeda-beda. Akhaduha, yang pertama, man kana imaman qawiyan jahbazan sadian bil haq. Yang pertama, siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah seorang imam yang kuat, yang melawan kesesatan, melawan kejelekan, melawan kebatilan, kemudian menegakkan sunnah, membela sunnah, maka jenis yang seperti ini adalah orang-orang yang ditakuti oleh ahli bid'ah. Wa huwa mutamayyizun bihi min al-quwwa fil manhaj wal rusukh fil ilm. Maka orang tersebut membedakan dirinya dengan kekuatannya di dalam bermanhaj, kemudian kokohnya di dalam keilmuannya. Kadangkala telah melihat orang yang seperti ini, yaitu seorang imam, seorang ulama, waktunya duduk dengan ahli bid'ah terdapat maslahat. Terdapat maslahat. Imma maslahat tersebut ingin memutus kekuatan mereka. Dalam artian dengan duduknya seorang alim tadi, dalam rangka menasihati mereka, maka kekuatan mereka tidak akan menyebar. Atau ingin mempengaruhi mereka dengan nasihat. Ingin mempengaruhi mereka dengan nasihat. Tentunya ini dengan syarat dia adalah seorang imam yang kuat dan ditakuti, yang punya wibawa di hadapan semua orang. Ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Yang seperti ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Maka Syekh Ubaid menyatakan di sini, fahada salafiyun kuh. Maka yang seperti ini adalah seorang salafi. Seseorang yang berpegang teguh di atas manhaj salaf. Yang jauh dari racun-racun istiyah. Sebagaimana keadaan Syekh bin Baz rahimahullah. Yang kedua, man huwa salafiyun salimun lakinnahu laysa indahu furqan wala idraqil manahij. Yaitu seorang salafi selamat di dalam manhajnya. Seorang salafi bagus belajar talabul ilm, akan tetapi orang tersebut tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Antara golongan-golongan yang tersesat dan golongan-golongan yang tidak tersesat. Golongan-golongan yang berada di atas sunnah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, ta'if al-mansurah, dan juga hizbiyyin. Tidak bisa membedakan antara dua perkara ini. Yang pada hakikatnya, orang tersebut adalah seorang salafi yang menampakkan kesalafiahannya, kemudian membantah ahlul bid'ah, akan tetapi tidak bisa membedakan antara golongan-golongan yang ada. Maka yang seperti ini, Syekh Ubaid menyatakan, فَهَذَا حَقُّهُ عَلَيْنَا الْبَيَانُ وَالْكَشَفُ أَنْ حَالِهَا أُولَأْ بِالرِّفْقِ وَالْحِكْمَةِ. Maka hak mereka atas kita, yaitu menjelaskan kepadanya. Kemudian membongkar keadaan-keadaan mereka dari kalangan ahlul bid'ah dengan lemah lembut dan hikmah. Oleh karena itu, di sini mungkin di antara kita ada yang menerima SMS atau WhatsApp, yaitu duat MLM. Ya. Apa mungkin katanya singkatannya Mudala'i Papa Jesus MLM Mudala'i Mudala'i La'ab Masir. Maka di situ disebutkan Ustaz bulan-bulan yang dimana setelah kita teliti ada di antara mereka yang mungkin masih diharapkan kebaikannya. Tidak semua yang seperti itu. Maka yang seperti ini wajib bagi kita untuk mengembalikan kepada para ulama atau kepada para asatidzah. Jadi kita tidak tahu siapa yang menulis, tahu-tahu sudah menyebar buat MLM bulan-bulan. Setelah kita bicarakan, disampaikan oleh beberapa asatidzah, kemudian ditanyakan kepada Ustaz Muhammad, bahwasanya ada di antara mereka yang masih kita harapkan kebaikannya. Yang dimana mereka telah berjanji untuk apa? Untuk bertaubat dan juga sudah kita tidak mau berhubungan dengan Ustaz Zulkarnain dan kanca-kancanya. Cuman namanya masih dimasukkan di situ. Maka ini yang tidak seharusnya. Kita harus bersikap insaf dalam menghadapi setiap perkara kita. Karena kita berada di zaman fitnah. Maka di antara petunjuk salaf, ketika muncul fitnah adalah mereka bersikap insaf. Allah menyatakan, فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Jika kalian berkata-kata, maka bersikaplah adil. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا. اِعْدِلُهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Maka janganlah kalian berbuat ijram, berbuat kriminal. Dengan kalian tidak bersikap adil. Ya dulu bersikap adillah. Karena sikap adil itu adalah lebih dekat daripada ketakwaan. Maka kita harus bersikap insaf. Kita harus betul-betul jeli di dalam memilah masalah-masalah yang seperti ini. Dan hendaklah kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu dan juga basirah. Hendaklah kita kembalikan kepada para asatidzah. Jangan setiap orang bicara. Jangan. Kita sudah punya asatidzah, alhamdulillah mereka berbicara. Mereka menyampaikan. Ketika ada yang bertanya kepada kita, saya dengar seperti ini. Pada Ustaz seperti ini. Jangan panjang lebar. Ihala kepada Ustaz. Silakan bertanya kepada Ustaz Al-Fulan. Maksudnya beliau lebih tahu dalam masalah ini. Jangan kita bersikap seolah-olah kita semua ini adalah ustaz. Seolah kita semua ini adalah alim. Tahu semua. Yang pada hakikatnya mendengar-mendengar. Tidak tahu dari mana mendengarnya. Ila waqal. Katanya pulang ini gini. Katanya. Siapa? Katanya siapa? Tidak tahu. Siapa? Oh tidak tahu. Katanya pulang. Pulang ini siapa? Tidak tahu. Nah, maka ini adalah hal yang tidak seharusnya. Kita hendaklah menjaga hal-hal yang seperti ini. Karena di antara mereka, ada Syekh Ubaid, ada di antara jenis-jenis seorang salafi, akan tetapi apa? Masih diharapkan kebaikannya. Mereka jodoh dengan ahlul bid'ah karena apa? Tidak bisa membedakan siapa yang lahir, siapa yang makir, siapa yang mutalawil. Tidak bisa membedakan. Dan ini banyak sekali yang seperti ini. Dan dikira tidak ada. Banyak yang seperti ini. Mereka tidak bisa membedakan. Maka di sini, hak kita atau hak mereka atas kita, yaitu menjelaskan kepada mereka dan membongkar aib-aib dan membongkar kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh ahlul batil. Ini adalah jenis yang kedua. As-sinfus salih, jadi jenis yang ketiga, dijelaskan oleh Syekh Ubaid, man huwa mutamayyiz. Jadi siapa yang bersikap lembek. Dikatakan oleh Syekh Ubaid, ba'i' yang tersesat. Yara annal kull musib hada wa hada. Jadi orang tersebut tersesat dan melihat semuanya benar. Seperti keadaannya ikhwanul muslimin. Seperti keadaannya ikhwanul muslimin. Mereka melihat semuanya ini benar. Maka ini adalah hakikat daripada al-mutamayyiz. Maka ini dikatakan Syekh Ubaid, bahwa la syakka annahu khatrun 'ala al-manhaj. Yang seperti ini yang berbahaya di atas manhaj. Datang kepada Ayy Hasan al-Halali menyatakan, oh, dari dulu sebagaimana mereka para doktor-doktor, ya, ketika mereka ditanya tentang Ayy al-Halali, Syekh al-Halali dibilang murji'ah. Jawabannya mereka. Coba lihat sejahilannya. Katanya doktor. Katanya mereka doktor. Lulusan Jamiah Islamiyah. Ditanya tentang siapa? Tentang Ali Hasan al-Halabi, katanya Syekh al-Bani aja dulu dituduh murji'ah. Kalau dibantah oleh Syekh Ahmad Bajmul yang menyatakan Syekh al-Bani murji'ah. Dilihat dari kitab-kitab beliau, bahwa Syekh al-Bani tidak pernah menetapkan akidah murji'ah. Ada pun Ali al-Halabi sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, telah diperingatkan oleh Lajnah Da'imah dan tidak mau untuk Tarojo sampai sekarang. Bahkan Syekh Al-Bani, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ketika datang ke Indonesia atas undangan pemerintah, saya mendengarkan sendiri. Ali Hasan Al-Halabi ketika berdebat dengan seorang yang bernama Aman Abdurrahman, seorang tokoh khawarij Indonesia yang terkenal, pernah menjadi Imam As-Sofwah. Ketika Aman Abdurrahman menyatakan, saya tidak akan mendengarkan muhadharahmu. Kenapa? Karena Lajnah Da'imah mentahzir engkau dan engkau berada di atas akidah murjiah. Coba lihat. Kecerdasan Aman Abdurrahman ini. Orang khawarij. Kamu ditahzir oleh Lajnah Da'imah. Saya tidak akan mau mendengarkan ceramahmu. Maka dikatakan oleh Ali Halabi. Maka Lajnah Da'imah menyatakan dengan satu lembar saja. Dan saya telah membantah dengan ribuan lembar. Subhanallah. Dibantah dengan ribuan lembar katanya. Menunjukkan apa? Ingin menggiring umat kepada dirinya. Ini dari segi akidahnya atau yang melenceng. Dan gimana para masyayikh bersabar dalam menasihati Ali al-Halabi. Dari segi yang lain. Dari segi ilmu mustalah al-hadith dan lain-lain sebagainya. Disip dalam pembahasan disiplin ilmu. Maka di situ para masyayikh mempunyai bantahan-bantahan terhadap beliau. Di antaranya adalah tulisan Syekh Ahmad Bajmul yang telah direkomendasikan oleh para ulama yang berjudul Syiadat Salafi Ali Hasan Al-Halabi. Begitu juga bantahan Syekh Ubaid Al-Jabiri kepada Ali Al-Halabi. Dan banyak lagi bantahan Syekh Rabi' kepada beliau. Maka menunjukkan bahwa Ali Al-Halabi adalah orang yang berbahaya. Seorang mutamayyiz. Kemudian orang-orang yang mengikutinya. Dan banyak di negeri kita ini. Banyak yang membelanya. Di antaranya dukur-dukur itu yang masih membela Ali al-Halabi. Dengan semakin kesini semakin jauh. Arifin Badri, Iranda, wah, wah, wah, wah, wah. Banyak. Banyak. Mungkin ada di antara mereka yang tidak mau mendengarkan. Karena mereka sendiri mutafarrikin. Akan tetapi apa? Mereka menjadikan diri mereka sebagaimana Bani Israil. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka menganggap membuat keadaan ini seolah-olah mereka ini satu. Akan tetapi pada hakikatnya mereka mutafarrikin. Mereka berpecah. Mungkin kalau kita mau memperhatikan gerak-gerik mereka di zaman sekarang, yaitu semakin ke sini, dibanding dengan perkembangan Salafiyah di zaman dahulu, pada awal mula, dakwah Salafiyah masuk ke Indonesia, kemudian mulai muncul fitnah, kita melihat di antara mereka yang paling didengar suaranya adalah Yazid Jawad, kemudian Abdul Hakim Abdad, dan yang lainnya. Akan tetapi, sekarang nama mereka tidak terdengar. Masih ada, cuman samar. Digulingkan dengan siapa? Dengan dokter-dokter. Dengan Jiranda. Yang paling ketahui ya Jiranda ini. Datang ke Madura, Jiranda membuat satu daurah di sana dengan sepanduk besar-besaran di tengah kota dengan tulisan pengajar Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Siapa saja bisa mengajar di Masjid Nabawi. Siapapun bisa. Ya kalau mengajari, ngajari TKW, ngajari TKI, ngajari jamaah umroh, pengajar Masjid Nabawi. Dengan hulunya intinya menyatakan sejarah orang Indonesia yang mengajar di Masjid Nabawi. Ada beberapa orang saja diantaranya adalah beliau. Ya mereka ini dapat info dari mana kalau bukan dari Miranda? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Jadi di sini syahidnya telah hilang namanya. Pembesar-pembesar mereka dan digantikan oleh asagir semacam Miranda dan kawan-kawannya. Akan tetapi belum saja. Sebagaimana dikatakan Syekh Ahmad bin Khalid ketika beliau berziarah ke Banyumas, kita sampaikan tentang apa yang terjadi terhadap doktor-doktor tadi, diantaranya Syafiq Reza Basalamah, kita sampaikan beberapa kejadian yang kita lihat dan kita sampaikan kepada beliau yang dimana pada awalnya Syekh Ahmad bin Khalid berbaik sangka kepada Syafiq tadi. Kemudian setelah kita sampaikan itu, haulah kunduhum saji. Mereka semuanya jelek, katanya beliau. Cuma ada di antara mereka yang jeleknya itu bertingkat-tingkat. Ada yang parah, ada yang tidak terlalu jelek. Wah iya semuanya jelek. Semuanya jelek. Kirandanya, jawabnya, hakim abadnya. Semuanya mereka berada di atas manhaj. Sebagaimana manhajnya Ali Hasan. Sebagaimana manhajnya Abul Hasan. Oleh karena itu kita jumpai orang-orangnya Abul Hasan ketika datang. Itu murid-muridnya Abul Hasan datang duduk dengan mereka. Duduk dengan mereka. Maka yang seperti ini adalah perkara yang berbahaya di atas manhaj salaf. Wajib tanziruhu bihaqqil manhaj alaih. Maka wajib bagi kita untuk mengingatkannya dan menasihatinya dengan menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Fa in tafa wa illa kana minhum wa la karama. Katanya Syekh Ubay. Ketika kita telah menasihati mereka, kemudian mendengarkan nasihat, alhamdulillah. Wa illa, ketika tidak mau mendengar nasihat, kita sampaikan nasihat, terus nasihat. Wa illa, kalau tidak mau, illa kana minhum. Berarti orang tersebut sama dengan mereka. Seperti halnya siapa? Ja'far Saleh. Dinasihati oleh para asatidzah. Bahkan dinasihati oleh para masyayikh. Ya. Bahwasanya orang-orang yang ada di dalam Radio Roja itu Mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf dengan penyimpangan yang mungkin orang-orang awam tidak mengetahuinya, akan tetapi ahlul basirah yang mengetahuinya, para ulama yang telah mengetahuinya. Telah disampaikan, dinasihati terus. Akan tetapi apa? Tidak mau menerima. Fa'in tafah, tidak mendengar nasihat, alhamdulillah. Wa illa katun syukubay, yaitu termasuk bagian daripada mereka. Dan tidak ada kemuliaan baginya. Tidak ada kemuliaan baginya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, man yukhalid ha'ulama al-mudafa'a anhum wa taksir sawadhum wa tasjid ala salafiyin fahada hizbiyun muhtarif. Golongan yang keempat, yaitu orang-orang yang berkumpul dengan mereka dengan mendukung mereka dan membela mereka dan memperbanyak golongan mereka, memperbanyak kelompok mereka dan bersikap keras terhadap salafiyin, maka ini adalah hizbi, ketahuilah. Kata sahabat yang seperti ini adalah hizbi. Ketika seorang salaf menyampaikan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kemudian orang tersebut apa? Gini, enggak benar itu. Jadi bersikap keras terhadap salafiyin. Maka ketahuilah yang tersebut adalah hizbi yang menyeru kepada kelompoknya. Al-Qamis, itu jenis yang kelima, man huwa salafiyun quh, lakinnahu yara anna fi mukhalafati ha'ula bayanul haq lahum. Jadi seorang salafi, yang khalis, salafi, berada di atas Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi, orang tersebut melihat, berkumpul dengan mereka, dalam rangka menjelaskan kebenaran. Menjelaskan kebenaran kepada mereka dan iqamatul hujjah. Maka hal ini berbeda keadaannya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi imam, bukan hanya seorang salafi. Imam, ulama, sebagaimana bin Bas rahimahullah. Yang ini seorang salafi, seorang ulama bahkan kadangkala akan tetapi tidak sebagaimana Syekh bin Bas. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa masyayikh. Di antaranya ada Syekh Abdul Razzaq, Alhamdulillah. Dan beberapa masyayikh yang di mana mereka mendatangi undangan-undangan ahli batin. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin menasihati barangkali. Ada di antara mereka. Seperti halnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Maka pada waktu-waktu yang telah lalu, yaitu beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, beliau datang ke Indonesia dengan undangan siapa? Dengan undangan mereka. Yaitu Raja Iyun. Para pengikutnya Radio Roja. Yang cinta kepada Radio Roja. Datang dengan undangan mereka. Begitu juga Syekh Saleh Syahid. Mereka masyayikh kita. Masyayikh Ahlus Sunnah. Kenapa kok datang ke sini? Kenapa kok memenuhi undangan mereka? Mungkin beliau ini melihat bahwasanya ingin menegakkan hujjah kepada mereka. Maka dikatakan Syekh Khubay, mereka ini menyatakan ingin sadaq bil haq. Ingin apa? Ingin menyatakan kalimatul haq di rumah-rumah mereka, di kandang-kandang mereka, wa iqamatul hujjah alaihim, dan menegakkan hujjah atas mereka di mimbar-mimbar mereka. Sebagaimana mereka katakan, fahada indi khaliful awla. Maka ini menurut saya, yaitu menurut Syekh Khubay, hafizullah, menyelisihi afdal. Nahnu nusyaddid alaihi. Maka kami bersikap keras kepada mereka. Dinasihati oleh Syekh Khubay. Kenapa kau engkau duduk bersama mereka? Bukan tidak ada munakasah di situ. Tidak ada musyawarah antara mereka. Disegaskan oleh Syekh Khubay. Nahnu nusajjid alaihi ima bainana wa bainahum. Yaitu antara kami dengan mereka. Disikapi oleh Syekh Ubaid akan tetapi la nataqalla anhum. Kami tidak membiarkan mereka. Begitu saja majamu ma'ana. selama mereka masih bersama kita salafiyin. Sebagaimana hanya para masyayikh seperti Syekh Sulaiman dan Syekh Abdul Razak dan yang lainnya. Jadi masyayikh Ahlu Sunnah yang belum dikatakan mereka adalah ahlul bid'ah oleh para ulama oleh kibar. Maka ini adalah beberapa jenis manusia yang dengan ini Syekh Ubaid menyelesaikan pertanyaan yang pertama. Kita sampai jam berapa ini? Setengah sembilan. Sudah kita cukup sampai di sini. Insya Allah bisa difahami semua tentang jawaban Syekh Ubaid. Hah? Jika tidak ada, silakan ditanyakan. Jika ada yang kurang dipahami, maka silakan ditanyakan. Sebelum kita keluar dalam keadaan bingung. Ya, jangan sampai kita keluar dalam keadaan bingung menghadapi permasalahan ini. Bagaimana kita membedakan antara mumayyirin dan siapa mereka yang berada di atas sunnah, siapa di antara mereka yang butuh untuk dinasihati. Maka mereka ini bermacam-macam. Di antara manusia ada yang mereka ini betul-betul sudah mumayyir. Ada di antara mereka yang tidak paham. Ada di antara mereka yang bersikap keras terhadap ahli sunnah. Dan membela ahli bid'ah yang sepertinya harus kita jauhi. Begitu juga mereka yang mumayyirin. Yang menyatakan itu semua benar. Jadi di sini juga terdapat peringatan buat para ikhwah yang ngaji ke sana kemari. Ya, dalam artian kita tahu majelisnya majelis Rojayun misalnya. Oh ya, nggak apa-apa lah, saya ngaji ke sana. Sama-sama ngaji salah kok. Majelisnya Ja'far Saleh misalnya. Oh, muridnya mesti kok sama-sama salah. Jangan, ya. Jangan. Agama ini adalah ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Maka hendaklah kita memperhatikan dan hendaklah setiap muslim dan setiap salafi selektif di dalam memilih kepada mereka kepada siapa mereka mengambil ilmu sebagaimana keadaan salaf kita terdahulu. Baik, kita akhiri sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, fadhol. Di antara dari MLM. Pada awalnya bahir Ustadz Zuhadi main ke sana. Itu membela Ustadz Farnain dan kanca-kancanya. Akan tetapi di sini, ketika kita bicarakan dengan Ustadz Muhammad Hafizullah, beliau juga menganggap bahwasanya di antara yang masih diharapkan untuk kembali adalah beliau. Di antaranya, diharapkan untuk kembali. Kemudian ketika kemarin Ustaz Abdul Rahman Luki di Banyumas ketika menjumpai Sadiswaji, beliau bertanya langsung, bagaimana? Tolong dijelaskan mauqif antum tentang SMS yang menyebar ini, tentang MLM ini. Kenapa kok masih tetap menyebar seperti ini dengan kita mendengar antum sudah tarosul dan lain sebagainya? Ya, setelah kita mengadakan jalsa, memang pada beberapa bulan yang lalu, Ustaz Muhammad dengan seluruh asatidzah di sekitar Banyumas dan sekitarnya mengadakan istimewa. Jalsa kumpul, duduk di situ dengan Ustaz Muhammad menyampaikan tausiah, nasihat, kemudian duduk bareng membahas permasalahan ini. Di situ setelah jalsa tersebut, setelah Ustaz Muhammad menjelaskan tentang borok-borok daripada MLM tadi, ya apa namanya? Apa tadi? Mutalawin, lahat, makir. Di situ Ustaz Yuswaji sudah mulai berubah, kata beliau. Saya sudah tidak menyimpan kaset-kasetnya. Kemudian saya menarik tulisan-tulisan daripada Sabil Qarnain, kemudian saya ini dan itu. Jawabannya seperti itu. Akan tetapi kembali kepada apa yang telah kita sampaikan tadi. Siapa yang bertaubat dari satu permasalahan, maka disyaratkan baginya untuk apa? Untuk menjelaskan. Yang pertama, yang kedua, apa tadi? Meninggalkan orang-orang yang berada di atas jalan tersebut. Yang seperti ini tidak kita jumpai. Yang seperti ini tidak kita jumpai. Dan sementara ini, sebelum ada penjelasan, maka bagi ikhwah salafiyin untuk tidak mendengarkan kajiannya. Bagi salafiyin untuk tidak mendengarkan kajiannya. Kecuali di situ ada penjelasan dari para asatidzah tentang keadaan beliau dan yang semisalnya. Bukan hanya sedih lagi. Dan yang semisalnya. Allah Ta'ala alam. Selama ini belum ada. Kalau rujuknya Zulkarnain, tidak ada dari Zulkarnain, setelah kita ketahui, menyatakan kalimat rujuk, cuman saya dengar Wallahu ta'ala alam kebenarannya telah mencabut kembali. Kemudian, walaupun tidak mencabut, pertentangan dengan apa yang telah dinyatakan di dalam kalimat rujuknya, yaitu kalimat itu yang ditulis oleh Ustaz Zulkarnain. Adapun konco-konconya belum ada. Seperti Abdul Bar dan yang lainnya. Belum ada. Maka yang rujuk usulnya semua. Walaupun Ustaz Zulkarnain rujuk, yang lain itu tidak seperti itu. Semuanya harus rujuk. Kan seperti itu. Semuanya harus rujuk. Seperti Abdul Bar yang telah melecehkan Ustaz Luqman, telah menyatakan kata-kata yang tidak seharusnya, dan di mana zahir dari ucapannya adalah berangkat dari apa? Dari rasa hasad, bukan tulisan yang ilmiah. Allah Ta'ala alam. Yang lain. Ada 5 menit lagi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang bagus sekali atau jawaban daripada Syekh Hubeib tentang keadaan memayyirin yang sangat bermanfaat sekali untuk dibaca dan disampaikan. Akan tetapi karena waktu yang singkat, barangkali mungkin nanti ada di antara ikhwah yang bisa untuk menyampaikan, maka disampaikan. Sangat bagus sekali. Kitabnya judulnya Jinayatut Tamayyu' 'ala Manhajis Salafi. Itu ibarat tentang tanya jawab kemudian dijadikan buku. Tanya jawab antara para penuntut ilmu dengan Syekh Hubeib kemudian dijadikan buku. Sangat bagus sekali. Saya inginkan tadi untuk membaca 2 atau 3 pertanyaan. Akan tetapi satu pertanyaan saja sudah sepanjang ini waktunya. Mungkin sudah pada loyo semua. Allahul musta'an. Ada yang lain? Belum kita tutup? Baik, jika tidak ada kita tutup saja. Mudah-mudahan yang kita sampaikan di sini bermanfaat bagi kita. Dan yang perlu saya ingatkan kembali kepada ikhwah, jangan menganggap bahwasanya ini adalah majelis saya menggurui antum sekalian. Maka saya adalah talib bagaimana antum. Saya masih belajar. Sangat banyak sekali kekurangannya. Sebetulnya saya tidak pantas untuk menyampaikan di majelis-majelis seperti ini. Akan tetapi Mas Hasan sangat memaksa sekali. Dan kebutuhan umat. Dan para masyayikh telah menasihatkan kita dengan sedikit ilmu dan istimrar dalam belajar, maka akan memberikan manfaat. Oleh karena itu, bagi para ikhwah yang sudah belajar, yang sudah memahami, telah ngaji lama, hendaklah menyampaikan ilmu kepada saudara yang lain. Maka masyayikh kita menasihatkan kepada kita, dengan sedikit ilmu yang kita miliki, kemudian kita terus belajar dan belajar, dengan itu kita memberikan manfaat kepada saudara kita, maka ini adalah khairun azim. Ini adalah kebaikan yang sangat. Maka jangan kita bosan-bosan di dalam mengajarkan kepada saudara kita. Ya. Baik, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.